بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pada kajian sore hari ini tepatnya pada kajian keempat dari kajian tafsir kita telah menyelesaikan tafsir dua surat yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Maka pada sore hari ini kita akan memasuki tafsir surat Al-Ikhlas atau sering orang menyebutnya dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Surat ini tergolong dari surat-surat Makkiyah, tergolong dari jenis surat-surat Makkiyah yang turun setelah peristiwa atau sebelum peristiwa hijrah. Diberi nama dengan surat Al-Ikhlas. Surat ini diberi nama dengan surat Al-Ikhlas karena memang sesuai dengan kandungan isi yang ada padanya. Al-Ikhlas itu adalah pemurnian. Makna kata secara terminologi bahasa Al-Ikhlas itu artinya pemurnian, pembersihan sesuatu dari segala yang mengotorinya. Itu makna Al-Ikhlas. Seperti orang kalau panen madu, biasanya madu itu masih dikotori oleh beberapa hal yang terkait dengannya. Proses pembersihan dan pemurnian madu, murni semurni-murninya, terbebaskan dari semua yang mengotorinya, ya, baik potongan-potongan sarang atau dedaunan dan yang lainnya. Dalam bahasa Arab mereka menyebutkan akhlastul asal. Akhlastu al asal, yakni aku memurnikan, membersihkan sebersih-bersihnya madu ini dari yang mengotorinya. Itu asal katanya akhlas, kemudian menjadi al-ikhlas, digunakan atau lebih sering digunakan dalam perkara ibadah. Seperti kita mengatakan akhlastul ibadata lillah, aku membersihkan, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah dari segala sesuatu yang mengotorinya. Riya mengotori ibadah, maka dibersihkan ibadah itu dari riya. Sum'ah, kawan daripada riya, juga mengotori ibadah, maka ibadah itu dibersihkan dari sum'ah. Kalau riya, ya, sebenarnya sama dengan sum'ah. Kalau riya itu berasal dari ru'ya, suatu amalan yang dikerjakan sengaja untuk dipuji karena dilihat, dari ru'ya. Kalau sum'ah, suatu pekerjaan sengaja dilakukan untuk didengar dan dipuji, ya. Berasal dari kalimat as-sam'u, sami'a, yasma'u, mendengar, menjadi sum'ah. Tapi intinya sama, ingin mendapatkan pujian. Hanya saja kalau riya medianya itu penglihatan, kalau sum'ah medianya apa? Pendengaran. Tapi sama keduanya. Nah, lah, atau membersihkan ibadah dari kesyirikan, memurnikan ibadah untuk Allah dari segala bentuk kesyirikan, menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan, kawan yang setara dalam ibadah tersebut. Ini makna al-ikhlas. Lah surat yang akan kita kaji hari ini diberi nama dengan surat al-ikhlas. Kenapa? Karena memang isinya ayat demi ayat itu ya, terkhusus pada ayat pertama dan ayat yang terakhir, yaitu ayat keempat, adalah pemurnian ibadah, pemurnian Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai yang berhak untuk diibadahi. Ini kenapa sebabnya diberi nama surat ini dengan surat al-ikhlas. Kalau kita sudah memahami hal itu, kita akan memasuki sekarang pada tafsir ayat yang pertama. Ayat pertama dalam surat ini Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, sampaikan bahwa dialah Allah ahad, yang satu, yang sendiri. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah kepada nabinya untuk menyampaikan, mengumumkan tentang salah satu sifat yang kemudian diambil darinya salah satu nama dari nama-nama Allah. Sampaikan kepada mereka, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang satu. Satu dalam perkara apa? Dialah Allah yang sendiri-sendiri dalam perkara apa? Satu dan sendiri dalam perkara penciptaan. Dialah Allah yang menciptakan sendiri segala sesuatu ini. Dialah Allah satu-satunya menciptakan segala makhluknya sendiri. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memiliki, menguasai segala sesuatu itu sendiri. Mutlak kekuasaannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan menentukan makhluk-makhluknya. Kemudian dialah Allah al-ahad, yang sendiri, yang esa dalam mendapatkan ibadah dari makhluk-makhluknya. Sendiri di dalam peribadatan, tidak boleh kepada yang lainnya. Yang ketiga atau yang berikutnya, dialah Allah al-ahad, yang esa, yang tunggal, yang sendiri dalam kekhususan al-asma, al-husna, dan sifat-sifat al-ula, sifat-sifat yang mulia. Jadi makna qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu adalah esa, sendiri, satu dalam semua perkara ini tadi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang esa, yang satu, yang sendiri dalam perkara sifat-sifat rububiyah. Ini yang pertama. Sifat-sifat rububiyah apa saja? Al-khalq, penciptaan. Al-mulk, kepemilikan dan kekuasaan. Yang ketiga, at-tadbir, pengaturan dan pemeliharaan makhluk-makhluknya. Ini yang pertama, ahadun dalam perkara ar-rububiyah. Yang kedua, ahadun dalam perkara al-uluhiyah. Allah sendiri, tunggal, esa dalam perkara al-uluhiyah, yakni dalam perkara peribadatan. Nah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak menerima ibadah ini selain Allah, sebagaimana tidak ada yang berhak untuk dikatakan sebagai pencipta bersama Allah, sebagai pemilik bersama Allah, dan sebagai pengatur alam semesta ini bersama Allah. Begitu pula tidak ada yang berhak menerima ibadah sebesar ataupun sekecil apapun, sebanyak ataupun sedikit apapun ibadah tersebut, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Begitu juga yang ketiga, dia adalah al-ahad. Ahadun fil asma'i was sifat. Ahadun fil asma'il husna was sifatil ula. Sendiri, esa dan tunggal dalam al-asma'il husna. Sehingga tidak dibenarkan ada seorang makhluk yang menandingi Allah dalam perkara nama-nama yang mulia ini. Nama dengan kandungan makna dan sifat yang ada padanya. Jadi ini makna yang pertama. Kita tahu di sini bahwa ayat pertama dari surat Al-Ikhlas dengan tegas berisi pemurnian tauhid dari segala atau dari tiga bentuk tauhid yang ada, dimurnikan hanya untuk Allah satu-satunya. Dari ayat pertama ini pula diambillah, dipetiklah salah satu nama dari nama-nama Allah yang 99, yaitu Al-Ahad. Salah satu nama Allah adalah Al-Ahad. Nah, diambil dari ayat ini. Pertama, ayat pertama dari surat Qul huwallahu ahad. Nah, sebagaimana juga Allah memiliki nama Al-Wahid. Al-Wahid di antara namanya, maka dari itu ada orang diberi nama Abdul Wahid dan boleh diberi nama Abdul Ahad, sebagaimana nama orang Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Majid. Misal, kalau nama Al-Wahid diambil dari ayat lain, yaitu di antaranya ada beberapa ayat, ayat ke-48 ya, dari surat Ibrahim. Coba dibuka surat Ibrahim ayat ke-48 yang ada Al-Quran. Surat Ibrahim ayat ke-48. Surat Ibrahim. Allah mengatakan, وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Di surat Ibrahim ayat ke-48 sudah didapati. Wabarazu lillahi al-wahidil qahhar. Betul ayat ke-48. Atau ana yang salah? 43. Betul 48 ya. Iya. Wabarazu lillahi al-wahidil qahhar. Coba perhatikan ayat ini. Wabarazu lillah al-wahid al-qahhar. Ya. Perhatikan kalimat atau kata al-wahid. Itu salah satu nama Allah. Sebagaimana al-qahhar juga nama Allah. Ada orang namanya siapa? Abdul Qahhar. Ya. Katanya orang ini siapa? Qahhar. Iya. Namanya Abdul Qahhar. Kemudian di dalam surat Sad ayat ke-65, di surat Sad ayat ke-65 Allah juga berfirman, Qul innama ana mundhirun wa ma min ilahin illallahu al-wahidul qahhar. Dari ayat kedua ayat ini diambil nama Allah Al-Wahid. Jadi jangan disamakan ya. Kalau nama Al-Wahid dari nama-nama Allah tersebut diambil dari dua ayat ini. Surat apa tadi? Ibrahim ayat 48 dan surat Sad ayat ke-65. Tetapi nama Allah Al-Ahad diambil dari ayat pertama surat Al-Ikhlas. Jadi barakallahu fikum. Ini diantara faedah yang bisa diambil dari ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan sebelum kita menginjak kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah firman Allah, Allahu as-samad. Katakanlah bahwa dialah Allah as-samad. Apa itu as-samad? Dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas, yang dikenal dengan Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata radhiyallahu anhu, ketika menjelaskan tentang tafsir makna atau kata as-samad, kata beliau, alladhi yasmudu ilaihi jami'al khalaik fi hawaijihim, yang kepadanya lah kembali segala atau seluruh makhluk dalam segala kebutuhan mereka. Ini maknanya As-Samad, kata Ibnu Abbas, adalah maknanya yang kepadanya lah segala sesuatu dari makhluk-makhluk Allah ini kembali meminta, menyandarkan segala kebutuhannya. Manusia butuh pada Allah, mulai dari yang paling kecil masih di dalam perut ibu butuh kepada Allah, menyandarkan kepada Allah. Nah, begitu dia bayi, dia bergantung kepada Allah. Begitu dia di masa, di usia balita, di usia anak-anak, begitu juga dia butuh pada Allah hingga dia dewasa. Mulai dari apa yang di dalam tubuhnya bergantung kepada Allah. Bagaimana jantungnya berdetak, bagaimana matanya dia bisa berkedip, ya. Mata bisa berkedip itu nikmat. Iya, bayangkan kalau kita enggak bisa berkedip sehari. Hah? Luar biasa. Nah, tersiksanya kita. Itu semua kita bergantung kepada Allah. Berapa makhluk jumlahnya di muka bumi ini butuh untuk bisa berkedip? Nah, ini sekarang berapa kali kedipan sudah? Hah? Semuanya butuh sama Allah. Baru yang ada di masjid ini. Nah, belum yang ada di luar, belum yang ada di kota sana, belum yang ada di tempat-tempat yang lainnya. Itu baru manusia, belum hewan. Ya, juga berkedip. Nah, urusannya cuma berkedip, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, belum kaitannya dengan makan, kesehatan, keselamatan. Ya, enggak mungkin kita hitung. Ini makna As-Samad. Dan As-Samad pun salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu boleh kita menamakan anak kita Abdus Samad. Nah, Abdus Samad. Apa makna As-Samad? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, mufassir Al-Qur'an, alladhi yasmudu ilaihi jami'ul khalaiq fi hawaijihim, yang kepadanya lah kembali berpusat segala makhluk dalam seluruh kebutuhan mereka. Nah, ini makna As-Samad. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kita lanjutkan pada ayat yang, nah, coba lanjut. Nah, sebagian ulama membolehkan dengan syarat bahwa nama tersebut disematkan atau diletakkan kepada hamba ini bukan dengan keyakinan makna seperti makna yang dikandung oleh nama Allah Subhanahu wa taala. Diberi nama Aziz misalnya. Ya. Makna Aziz itu yang perkasa atau yang mulia. Ya. Mengandung makna. Nama Allah Al-Aziz juga mengandung makna. Diberi nama Alim misalkan. Ya. Sebagian ulama juga menyebutkan di antara namanya Alim, di antara nama Allah. Kita memberi gelar ulama misalkan dengan alim, seorang yang alim, yang berilmu, dengan syarat dia tidak meyakini kandungan maknanya seperti yang dikandung oleh nama Allah. Misalkan nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, mengetahui segala sesuatu yang telah lalu, ya, yang telah terjadi dan yang sedang terjadi serta yang akan terjadi. Kalau terjadi, bagaimana proses kejadiannya? Allah mengetahui itu semua. Ini diantara makna yang dikandung oleh nama Al-Alim. Nah, kalau kita meletakkan nama ini kepada makhluk, dengan keyakinan seperti makna yang dikandung oleh nama Al-Alim bagi Allah, maka ini syirik. Syirik akbar. Syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun ala kulli hal, sebaiknya seorang muslim menjauhi penggunaan nama-nama seperti ini. Nama yang baik adalah dengan menisbahkan kehambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti nama-nama Abdul Alim, Abdul Samad, Abdul Qahhar, Abdul Wahid, Abdullah, Abdul Rahman dan yang lainnya, itu lebih baik. Nah, ada sebuah hadis, namun sayangnya lemah. Khairul asma'i ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama itu yang mengandung makna ubudiyah, ya, atau mengandung makna-makna pujian. Seperti nama misalkan itu tadi Abdul Majid, Abdullah, Abdurrahim. Tapi sayang hadis ini lemah, gitulah. Nah, humida seperti Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, ya misalkan. Ini nama-nama apa? Namun sayang nama ini, hadis ini lemah. Tapi ada hadis yang lainnya. Ada hadis yang lainnya. Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Semulia-mulia atau senama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah. Yang kedua Abdurrahman. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulannya, sebaiknya dijauhi penggunaan nama dengan salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Ini sifat Allah, menyebutkan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu tidak beranak dan walam yulad, tidak pula dilahirkan atau diperanakkan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sifatnya. Dalam ayat yang ketiga ini ada bantahan terhadap kaum Nasara dan kaum Yahudi. Kenapa? Karena kaum Yahudi berkeyakinan Uzair itu adalah anak Allah. Oleh karena itu Allah vonis Yahudi sebagai orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu Uzair ibnullah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Sementara Nasara punya keyakinan tersendiri, yaitu meyakini bahwa Isa alaihi salam adalah anak Allah. Allah vonis mereka juga kafir. Laqad kafara, kata Allah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih, yaitu Isa alaihi salam, anak Allah. Dalam ayat ketiga surat Al-Ikhlas ini ada bantahan terhadap mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa kejinya ucapan ini. Kejinya keyakinan bahwasanya Allah memiliki anak atau beranak. Ini ucapan yang sangat luar biasa. Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-88 dan sesudahnya. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman, yaitu Allah, telah memiliki anak, mempunyai anak. Allah menyatakan, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Sungguh kalian telah mendatangkan dengan sesuatu yang sangat mungkar, kata Allah. Dengan ucapan kalian ini, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا. Hingga-hingga langit itu, sehingga langit yang begitu kokohnya ini akan pecah, ya, dengan sebab ucapan dan keyakinan mereka itu tadi, bahwasanya Allah memiliki anak. Dan hampir pula bumi ini terbelah ketika mendengar ucapan mereka itu. Wa takhirul jibal, dan gunung pun runtuh. An da'u lirrahmani walada, ketika mereka menyerukan, mengklaim bahwasanya Allah Ar-Rahman memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, sama sekali tidak semestinya untuk dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda, tidaklah segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi dari makhluk-makhluk Allah ini kecuali mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Semuanya adalah hamba Allah. Isa alaihissalam hamba Allah, Uzair hamba Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah. Nah, dalam ayat ketiga ini sebenarnya sekaligus peringatan bagi umat Islam agar tidak berlebihan di dalam memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi atau keluar dari batas yang sudah Allah tentukan dan Allah letakkan. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kaum muslimin untuk jangan terjerumus seperti apa yang telah dilakukan dan diyakini oleh kaum Yahudi dan Nasara, terkhusus kaum Nasara yang ekstrim di dalam memposisikan Nabi Isa berlawanan dengan kaum Yahudi. Yahudi menyatakan Isa itu adalah anak zina. Nasara 180 derajat bertentangan dengan Yahudi, mengangkat derajat Nabi Isa hingga melampaui batas dan menyatakan dia adalah anak Allah. Dipuja Isa oleh kaum Nasara sehingga sampai pada tingkat sifat-sifat rububiyah. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, jangan kalian melampaui batas, kata Rasulullah, ekstrim di dalam memujiku sebagaimana kaum Nasara telah melampaui batas dan ekstrim di dalam memuji Isa alaihissalam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah, ucapkanlah jika kalian mau memuji aku bahwa aku ini sebagai hamba Allah, abdullah wa rasuluhu, tetapi di waktu yang sama sebagai rasul.